Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man ittaba'a al-huda. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu amma ba'd. Ayah aku ya Abu Fauzan. Aku kah? Fakir. Enak. Kita baru menyelesaikan yang pertama, yaitu wajib bagi kita untuk mengetahui bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah Zat yang menciptakan, kemudian pemberi rezeki, dan Dia tidak menyia-nyiakan kita begitu saja. Ini yang berkaitan dengan tauhid rububiyah, tauhidur rububiyah. Kemudian yang kedua, Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullah taala berpindah pada tauhid uluhiyah. Tauhid uluhiyah yaitu dalam peribadatan kita harus menyembah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak boleh berpaling dari itu. Tidak boleh kita menyembah selain Allah kemudian menyembah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak boleh kita melakukan kesyirikan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kesyirikan adalah musibah yang sangat besar, sudah kita sebutkan, kekal dalam neraka. Kemudian juga dosa yang tidak diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu syirik. Demikian juga ma'asyarul ahibba barakallahu fikum, kesyirikan itu membuat manusia bodoh. Membuat manusia bodoh. Perhatikan mereka orang-orang musyrikin. Orang-orang yang bergantung dengan batu. Orang-orang yang bergantung dengan jimat. Tidak tenang hidupnya. Kalau pergi ke suatu tempat, jimatnya tinggal di rumah, tidak nyaman. Balik lagi ke rumah itu, jauh-jauh dibela-belain, balik lagi. Supaya dapat lagi jimat itu. Demikian pula yang sudah kita lewati dalam bab sirah, dalam bab sejarah kemarin. Ketika mereka mengundi nasib di Hubal. Kalau yang keluar itu tidak, berarti tidak jadi melakukan sesuatu. Kalau yang keluar na'am, berarti melakukan. Kalau misalkan dia tahun ini mau nikah, mengundi nasib. Kemudian yang keluar la, tidak, berarti enggak jadi nikah tahun ini. Ditunda tahun besok. Tahun besok mengundi nasib, la lagi, tidak lagi, tidak lagi, ditunda terus. Tidak tenang hidupnya. Tidak tenang hidupnya. Hidupnya kacau, balau. Bodoh. Seperti orang yang tidak tahu jalan yang benar, yang mana yang benar. Barakallahu fikum. Demikian pula mereka yang bergantung dengan benda tertentu. Bergantung dengan benda tertentu. Bendanya hilang, mulai kacau pikiran. Kacau pikiran. Kalau sudah bawa benda itu, baru dia aman. Ya ini yang dirasakan. Hidupnya tidak tenang. Hidupnya tidak tenang. Qadarullah benda itu hilang benar. Hilang bendanya. Mulai dia kacau. Galau, ngamuk di rumah. Mulai dia melakukan sekian banyak kemurkaan, sekian banyak kemarahan kepada istrinya, kepada anaknya, benda tersebut dihilangkan demikian dan lain sebagainya. Membuat dia sendiri bingung. Inilah di antara jeleknya kesyirikan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bergantung kepada benda tertentu. Kalau benda itu tidak dia bawa, tidak aman rasanya. Barakallahu fikum. Akhirnya dia sendiri linglung hidupnya. Linglung. Tidak aman hidup. Walaupun kita lihat dohirnya dari sisi duniawi. Sepertinya kaya. Tapi kalau dia tergantung pada benda tertentu. Dia melakukan kesyirikan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yakin hidupnya tidak akan tenang. Tidak akan tenang kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Inilah jeleknya kesyirikan. Jeleknya kesyirikan. Jangan sampai kesyirikan ini ada pada kita. Na'udzubillah. Mohonlah perlindungan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Barakallahu fikum. Bahkan orang yang sudah meninggal dunia, yang di masa hidupnya jelek, masa hidupnya jelek, dikeramatkan kehidupan, dikeramatkan kuburannya, kuburannya dikeramatkan, diibadahi, dimintai, didoai. Ini akalnya lemah, akalnya kok dia semasa hidup dia jelek, sudah meninggal dunia kok dimintai. Ini kan tidak beres, akal yang seperti ini jelas tidak beres. Barakallahu fikum. Dan yang lainnya banyak contohnya, contoh yang menunjukkan bahwa kesyirikan itu adalah membuat manusia linglung, bingung, membuat akalnya menjadi lemah, lemah akalnya. Barakallahu fikum. Nas'alullah salamata wal afiyah. Kemudian ats-tsalitsah yang ketiga, setelah Asy-Syaikh rahimahullahu taala menjelaskan kepada kita dalam hal ibadah wajib bagi kita untuk beribadah kepada Allah semata, tauhid uluhiyah. Kemudian beliau rahimahullahu taala menjelaskan kepada kita yang berkaitan tentang al-wala wal bara. Sikap loyalitas dan berlepas diri. Beliau rahimahullahu taala menjelaskan ats-tsalitsatu anna man ata'ar rasul wa wahadallaha la yajuzu lahu muwalatu man haddallaha wa rasulahu walau kana aqraba qaribin. Barang siapa yang taat kepada Rasul, menauhidkan Allah subhanahu wa ta'ala, tidak boleh baginya berloyalitas kepada orang yang menentang Allah subhanahu wa ta'ala dan Rasulnya, walaupun sedekat-dekat kerabat. Tidak boleh kita berloyalitas kepada orang yang menentang Allah dan Rasulnya. Tidak boleh kita berkasih sayang kepada mereka. Dalilnya adalah Al-Quran surat Al-Mujadilah ayat yang ke-22. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, La tajidu qawman yu'minuna billahi wal yawmil akhir yuwadduna man haddallaha wa rasulahu. Tidak akan engkau dapati suatu kaum yang beriman kepada Allah dan hari akhir. Mereka berkasih sayang kepada orang-orang yang menentang Allah dan Rasulnya. Tidak akan engkau dapati. Orang-orang yang beriman kepada Allah dan hari akhir, mereka tidak berloyalitas kepada orang-orang yang menentang Allah dan Rasulnya. Wajib bagi kita untuk berlepas diri, menjauh dari siapa saja yang menentang Allah dan Rasulnya. Berlepas diri dari mereka. Walau kanu aba'ahum, sekalipun ayah mereka. Au abna'ahum, anak-anak mereka. Au ikhwanahum, saudara-saudara mereka. Au ashiratahum, keluarga-keluarga mereka. Atau keluarga-keluarga mereka. Ula'ika kataba fi qulubihimul iman. Mereka itulah yang Allah subhanahu wa ta'ala tulis di dalam hati-hati mereka keimanan. Wa ayyadahum biruhin min. Mereka itu adalah orang-orang yang Allah subhanahu wa ta'ala kuatkan dengan ruh darinya. Wa yudkhiluhum jannatin tajri min tahtiha al-anhar. Allah subhanahu wa ta'ala masukkan mereka ke dalam surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Khalidina fiha. Mereka kekal di dalamnya. Radiyallahu anhum. Allah ridha kepada mereka. Wa radu anhu. Dan mereka pun ridha kepada Allah. Ula'ika hizbullah. Mereka itu adalah hizbullah. Golongan Allah subhanahu wa ta'ala. Ala inna hizballahi humul muflihun. Ketahuilah. Sesungguhnya golongan Allah subhanahu wa ta'ala. Mereka lah yang beruntung. Mereka lah yang bahagia. Barakallahu fikum. Di sini disebutkan. Asy-Syaikh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullahu ta'ala menyatakan. Walianna muwalata man haddallaha wa mudaratahu tadulu ala anna ma fi qalbil insani minal imani billahi wa rasulihi dhaifun. Dikarenakan, kata beliau, berloyalitas kepada orang yang menentang Allah, wa mudaratahu, basa-basi dengan mereka, berloyalitas, berkasih sayang, menunjukkan atas bahwa apa yang ada di dalam hati seseorang berupa keimanan kepada Allah dan Rasulnya lemah. Tatkala dia berloyalitas kepada orang-orang yang menentang Allah dan Rasulnya. Tidak boleh kita berloyalitas kepada mereka. Berkasih sayang kepada mereka semua. Menunjukkan ridho atas apa yang mereka berada di atasnya. Seperti orang-orang kufar. Tidak boleh kita menunjukkan keridhoan kepada mereka. Tidak boleh kita mengucapkan selamat selamat hari Natal atau selamat selamat dalam ibadah-ibadah mereka. Haram hukumnya. Kita diperintahkan untuk berlepas diri dari kesyirikan. Tidak dibolehkan bagi kita untuk berloyalitas kepada mereka, menampakkan kegembiraan dari apa yang sedang mereka rayakan. Li'annahu laisa minal akli an yuhibbal insan syai'an huwa aduun limahbubihi. Dikarenakan kata Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah, perkara yang tidak masuk akal. Seseorang mencintai sesuatu yang sesuatu itu adalah musuh dari kekasihnya. Kita diperintahkan mencintai Allah subhanahu wa ta'ala, sementara kekufuran adalah musuh Allah subhanahu wa ta'ala. Perkara yang masuk akal atau tidak? Kita cinta kepada Allah, ngaku cinta kepada Allah, tapi kita berloyalitas, kita bergembira dengan apa yang dilakukan oleh musuh-musuh Allah subhanahu wa ta'ala. Perkara yang tidak masuk akal yang demikian ini. Wa mualatul kuffar takunu bimunasaratihim. Berloyalitas kepada orang-orang kafir, contohnya adalah seperti membantu mereka, wa mu'awanatahum ala ma hum alaihi minal kufri wad dalal, membantu menolong mereka dalam perkara-perkara yang berkaitan dengan kekufuran dan kesesatan mereka. Ini tidak boleh membantu mereka dalam perkara-perkara yang berkaitan dengan kekufuran dan kesesatan mereka. Tidak dibolehkan. Tidak dibolehkan. Tolong Pak, antar saya mau ibadah ke gereja ini. Suami saya lagi kerja. Boleh atau tidak? Hah? Tidak boleh. Ta'awun. Hah? Ta'awun al-ismi. Ahsan. Tidak boleh yang demikian. Membantu mereka dalam perkara-perkara kekufuran dan kesesatan mereka tidak diboleh. Adapun misal tetangga kita orang kafir, kita bantu maksudnya kita berikan makanan yang sudah kita buat, boleh atau tidak? Boleh. Dalilnya? Nah, san. Man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyukrim jarahu. Barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, hendaklah memuliakan tetangganya, sekalipun orang kafir. Misal orang kafir sakit, diharapkan bagi kita ketika datang kepadanya harapan baik, ketika kita datang ini dia akan menerima dakwah. Kita disyariatkan bagi kita untuk menjenguknya, menjenguk orang sakit, walaupun itu kafir, karena diharapkan dia akan menerima dakwah. Kita perkenalkan Islam kepadanya. Yang demikian ini disyariatkan. Disyariatkan. Barakallahu fikum. Rasulullah SAW pernah menjenguk seorang anak Yahudi. Sakit. Dijenguk oleh Rasulullah SAW. Kemudian ketika sakit itu, Rasulullah SAW mendakwahkan Islam kepadanya. Mengenalkan Islam. Mengajaknya untuk masuk Islam. Kemudian di situ ada bapaknya. Dia melihat kepada bapaknya ketika Rasulullah SAW mengajaknya kepada Islam. Apa jawaban bapaknya? Karena kagum dengan indahnya akhlak Rasulullah SAW, tidak ada lain yang diucapkan ayahnya kecuali ucapan Ati' Abul Qasim. Ati' Abul Qasim. Taati Abul Qasim. Taatilah Abul Qasim. Siapa Abul Qasim? Rasulullah SAW. Taatilah apa yang dia katakan. Yang dia perintahkan itu adalah kebenaran. Maka dia masuk Islam, kemudian setelah itu meninggal dunia. Meninggal di atas Islam. Subhanallah. Barakallahu fikum. Ketika ada tanda-tanda kebaikan seperti ini, tidak mengapa kita datangi, kita jenguk, kita kenalkan dengan Islam, kita dakwahkan Islam. Barakallahu fikum. Dalam bab muamalah, misalkan jual beli. Orang kafir yang punya toko. Kita mau beli paku. Boleh atau tidak? Boleh. Boleh yang mau. Dalam aksan, dalam bab muamalah seperti itu dibolehkan. Jika ada seorang mukmin yang menjual juga, afdal bagi kita untuk membantu seorang mukmin tersebut. Barakallahu fikum. Di sini kita tidak boleh menolong dalam urusan-urusan kekufuran dan kesesatan mereka. Ini yang dimaksud dengan berloyalitas kepada mereka. Wa mawaddatuhum takunu bil asbab allati takunu biha mawaddatuhum. Fatajiduhu yuwadduhum ay yatlubu wuddahum bikulli tariq. Berkasih sayang kepada orang-orang kafir itu seperti dia melakukan sebab-sebab yang bisa menumbuhkan kecintaan kepada mereka, yaitu mencari cinta mereka, mencari ridha mereka dengan berbagai macam cara. Wa hadza la syakka yunafil iman kullahu aw kamalahu. Yang seperti ini tidak diragukan lagi, kata Syekh, menafikan keimanan semuanya atau kesempurnaannya. Fal wajib 'alal mu'min, wajib bagi setiap mu'min, mu'adatu man haddallaha wa rasulahu, untuk berlepas diri, membenci, tidak menyukai, bahkan memusuhi orang-orang yang menentang Allah dan Rasul-Nya. Orang-orang yang menentang Allah dan Rasul-Nya. Tidak boleh kita memiliki andil sedikit pun pada orang-orang yang menentang Allah dan Rasul-Nya. Walau kana aqraba qaribin, walaupun sedekat-dekat kerabat, wa yughdhuhu wal bu'd anhu, dan wajib bagi kita untuk menjauh darinya. Walakin hadza la yamna nasihatahu wa da'watahu lil haq. Akan tetapi ini, kata Syekh, tidak menghalangi bagi kita untuk menasehatinya dan menjelaskan kebenaran kepadanya. Jika diharapkan dia bisa menerima diskusi, dia mau, dan kita memiliki ilmu, memiliki kepahaman dalam hal ini, kita datangi, kita nasihati. Tidak mengapa yang seperti ini. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala berikan hidayah kepadanya melalui kita. Barakallahu fikum. Ini perkara yang terakhir yang wajib bagi kita untuk mengetahuinya, perkara al-wala wal bara. Dalam Islam ini ada yang namanya al-wala wal bara. Perkara berloyalitas dan berlepas diri. Loyalitas kita kepada orang-orang mukminin, orang-orang yang melakukan ketaatan kepada Allah dan Rasul-Nya. Demikian pula al-bara, berlepas diri. Wajib bagi kita untuk berlepas diri dari siapa saja yang menentang Allah dan Rasul-Nya. Dari siapa saja yang melakukan perkara-perkara yang dibenci oleh Allah dan Rasul-Nya. Ada yang namanya al-wala wal-bara. Tidak bisa seorang itu campur semuanya. Campur aduk. Seperti es campur. Tidak bisa yang seperti ini. Semua mau dicampur. Tidak bisa. Barakallahu fikum. Yang Syiah, kemudian juga ada lagi Ikhwani, kemudian juga ada lagi kelompok teroris, sururi, dan yang lainnya, campur aduk semuanya dalam satu majelis. Yang penting kita tolong menolong dalam perkara yang kita sepakati. Adapun yang tidak kita sepakati, kita saling memberi udzur, walaupun itu kekufuran. Tidak diperbolehkan. Wajib kita berloyalitas kepada orang-orang mukmin, orang-orang yang taat kepada Allah dan Rasul-Nya, dan berlepas diri dari siapa saja yang menentang Allah dan Rasul-Nya. Orang-orang Syiah Rafidhah, jelas kesesatan mereka. Mencela sahabat Nabi SAW, mengatakan bahwa kebanyakan dari sahabat Nabi SAW adalah kafir. Na'udzubillah. Apakah kita akan ridho kita duduk bersatu dengan orang-orang yang seperti ini? Tentu tidak. Wajib bagi kita untuk berlepas diri dari orang-orang yang menentang Allah dan Rasul-Nya. Ini orang menentang Allah, menentang Rasul-Nya. Allah Subhanahu wa taala mengatakan tentang sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Was-sabiqunal awwalun minal muhajirin wal anshar wal ladzina taba'uuhum bi ihsan." Radiyallahu anhum wa radu'an. Orang-orang terdahulu dari kalangan muhajirin dan ansar. Dan yang mengikuti mereka dengan baik. Mengikuti siapa? Mengikuti muhajirin dan ansar. Mengikuti para sahabat. Radiyallahu anhum. Allah yang ridho kepada mereka. Allah ridho kepada mereka dan mereka pun ridho kepada Allah. Apakah kita akan ridho bergabung dengan orang-orang Syiah yang mereka mencela para sahabat sementara Allah Subhanahu wa taala merekomendasi mereka? Tentu tidak akan bisa disatukan antara mukmin dan Syiah rafidhah. Barakallahu fikum. Sehingga al-wala wal-bara ini perkara yang penting bagi kita. Siapa yang akan kita jadikan teman? Siapa yang kita akan berloyalitas kepadanya? Siapa yang kita akan berlepas diri darinya? Ini perlu. Perlu bagi kita untuk mengetahuinya. Tidaklah kita berloyalitas melainkan kepada orang-orang mukminin, orang-orang muti'in, mereka yang taat kepada Allah dan Rasul-Nya. Tidaklah kita berlepas diri melainkan kepada orang-orang yang hatallahu wa rasulahu, menentang Allah dan Rasul-Nya. Barakallahu fikum. Ini yang disebutkan dalam surat Al-Mujadilah. Surat Al-Mujadilah. Allah Subhanahu wa taala yang mengatakan demikian itu. Allah yang mengatakan. Wajib bagi kita untuk mentaati Allah Subhanahu wa taala. Allah yang mengatakan tidak boleh kita berloyalitas kepada orang-orang yang menentang Allah dan Rasul-Nya. Masa kita akan praktek menyelisihi terhadap firman Allah Subhanahu wa taala ini? Dalam prakteknya kita berloyalitas dengan Syiah Rafidhah, membantu, berpelukan dengan orang-orang yang semisal ini. Tentu yang demikian ini menyelisihi firman Allah Subhanahu wa taala. Seorang mukmin tidak boleh menyelisihi perintah Allah Subhanahu wa taala. Wajib bagi dia untuk taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita al-hidayah. Hidayah untuk senantiasa berada di atas jalannya hatta mamat, sampai meninggal dunia. Kita cukupkan sampai di sini, insyaallah kita lanjutkan pada waktu mendatang. I'lam arsyadakallah sampai terakhir. Wallahu ta'ala a'lam bisawab. Ada pertanyaan sebelum kita tutup? Bisa dipahami penjelasannya? Kalau tidak ada, kita akhiri. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Subhanakallah wa bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.